bahkan aku kekasihku. Lupakan aku, kangen duakanku di depan mataku, menduakanku. Lupakan aku, kau menduakanku di depan mataku, menduakanku. Jarangmu membalas cintaku, cinta suciku. Apa yang kau inginkan dariku, katakanlah sejujurnya. Aku tak bisa bersamamu karena kau menyakiti hatiku, perasaanku. Cintaku, cinta suciku.